Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala kita melanjutkan membaca kitab Al-Qaul Mufid syarah kitab Tauhid lil imam al-allamah al-faqih Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Masih di bab ma jaa'a anna ba'da hadhil ummah ya'budul ausan. Bab yang menjelaskan bahwasannya sebagian umat ini akan menyembah berhala. Kita masih di hadis Sauban radhiyallahu anhu. Yang dikeluarkan hadis ini oleh Imam Al-Barqani di dalam sahihnya, juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Di dalam Kitabul Fitan. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami, nomor hadis 1773. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa rawahul Barqani fi sahihi. Diriwayatkan Imam Al-Barqani dalam sahihnya. Wazada, dan beliau ada tambahan dengan lafaz innama akhafu ala ummati a'immatul mudillin. Tidak lain yang aku khawatirkan kepada umatku adalah a'immatul mudillin, imam-imam yang menyesatkan. Wa idza waqa'a alaihim sayf lam yurfa ila yaumil qiyamah. Dan apabila terjadi pertumpahan darah di tengah umat ini, maka tidak akan diangkat. Pertumpahan darah itu terus akan ada ila yaumil qiyamah, sampai yaumul qiyamah, tegaknya yaumul qiyamah. Wala taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin, dan tidak akan tegak terjadi kiamat sehingga ada orang-orang dari umatku ini bergabung dengan orang-orang musyrik. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil ausana, dan hingga segolongan dari umatku akan menyembah berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna salasun, dan sungguhnya akan terjadi, akan ada di tengah-tengah umatku ini pendusta-pendusta sebanyak 30. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun, masing-masing mengaku dirinya sebagai nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, sementara saya adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku, tidak ada nabi setelahku. Wala tazalu ta'ifatu min ummati 'alal haqqi mansuratan, dan terus ada segolongan dari umatku di atas al-haq, mereka dalam keadaan tertolong. La yadurruhum man khadalahum, tidaklah membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka atau memusuhi mereka. Wala man khalafahum, dan tidak pula orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'ti amrullah tabaraka wa ta'ala, hingga tegak perkaranya Allah tabaraka wa ta'ala, yakni yaumul qiyamah. Qala Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wala qauluhu wala taqumu sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin, tidak akan tegak hari kiamat hingga ada satu kabilah atau satu kampung, satu penduduk sebuah desa dari umatku yang bergabung dengan orang musyrik. Al-hayu bimakna qabilah, akan ada hingga akan ada qabilah atau suku dari umatku yang akan bergabung dengan orang-orang musyrik. Qala wa hal muradu bil luhuk huna luhukul badani bima'na annahu yadhhabu hadzal hayyu ilal musyrikin wa yadkhuluna fihim au al luhuk hukmi bima'na ayya malu bi amalil musyrikin au al amrani ma'an. Ada pertanyaan, apakah luhuk bergabung di sini maknanya bergabung secara badan, jasad, artinya kabilah atau suku dari umat ini akan pergi bergabung dengan orang musyrik, masuk ke kalangan orang-orang musyrik, ataukah luhuk hukmi, atau bergabung maknanya adalah secara makna hukum, bukan badannya, Artinya kabilah atau suku dari umatku ini akan melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan-perbuatannya orang musyrik. Ya, menyembah berhala, ada yang melakukan perayaan-perayaan musyrikin, melakukan perbuatan-perbuatan musyrikin. Ataukah al-amroni ma'an, kedua-duanya terjadi, baik bergabungnya secara jasad, memang bergabung dengan orang-orang musyrik, juga perbuatannya. Perbuatannya adalah perbuatan-perbuatan musyrikin. Qala rahimahullah, dijawab oleh beliau, ad-dohiru annal murad jami'u dalik. Yang nampak dohir dari lafad hadis tersebut adalah yang dimaukan tergabungnya hal tersebut, tergabung dua-duanya. Ya badannya, bisa jadi ya perbuatannya. Memang bergabung dengan orang-orang musyrik. 6. Ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah. Dan yang demikian adalah menjadi kenyataan. Adanya kaum muslimin, baik persorangan ataupun rombongan, mereka bergabung di negeri-negeri orang-orang kafir, memilih tinggal di tengah-tengah orang-orang kafir. Tentunya kemudian mereka terjatuh dalam perbuatan-perbuatan sebagaimana perbuatan-perbuatan orang-orang kafir. Wa ammal hayu fadhahir annal murada bi al-jinsu walaysa wahidul ahya. Adapun al-hayu di sini yang nampak adalah dimaukan adalah jenis, bukan salah satu kampung atau salah satu kabilah. Nah, artinya bisa jadi dari berbagai kabilah, dari berbagai suku yang kemudian bergabung dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, terus membentuk kampung sendiri, seakan-akan ada kampung sendiri di tengah-tengah orang kafir, yang kemudian mereka tidak bisa menegakkan syiar-syiar agama, bahkan mereka terjatuh untuk mengikuti adat budaya di negeri-negeri orang-orang kafir tersebut. Nah, ada atau tidak? Ada tidak? Ada. Di Belanda ada kampung-kampung Jawa. Nah, orang lebih milih daripada tinggal di Indonesia, milih di sana. Mereka hanya tergiur pada ekonomi. Nah, tergiur pada sisi keamanan, merasa lebih aman, lebih nyaman. Ada di Inggris, ada di Amerika, sebagian negeri-negeri kafir memang mereka menyediakan. Dan menjadi nyata, benar, qasadaqallahu ta'ala, walang tardul angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Awalnya tidak masuk agama, ganti agama enggak. Agamanya tetap muslim, Islam. Tapi yang menjadi masalah sekarang, orang Yahudi dan orang Nasara tidak akan ridho kepada kalian hingga kalian mengikuti agama mereka. Awal, untuk langkah awal sekedar mengikuti. Nah, tidak diberi kebebasan menjalankan agama. Dilarang azan kecuali suara dalam masjid saja. Enggak bebas. Nah, di sebagian negeri bahkan tidak boleh, tidak bebas muslimahnya memakai pakaian muslimah. Kecuali hanya di lokasi-lokasi tertentu, terbatas. Naam. Qala rahimahullah. Wa in qila innal murada wahil ahya fala budda ayakuna lihadzal hayyi atharuhu wa qimatuhu fil ummatil islamiyah bihaitsu yatabayyanu wa yadhharu wa rubbama yakunu lihadzal hayyi imamun yazighu wal iyadu billah wa yufsidu fayatba'uhu kull hayyi wa yatabayyanu wa yadhharu amruhu. Kalau dikatakan menurut pendapat sesungguhnya yang dimaukan adalah salah satu kabilah atau salah satu suku, maka mesti tentunya suku ini, kabilah ini punya nilai, punya pengaruh di tengah-tengah umat Islam. Sehingga kok sampai satu kabilah disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Ini kalau dimaukan hayu itu adalah satu kabilah tertentu. Di mana akan nampak dan akan jelas pengaruhnya, dampaknya. Dan bisa jadi kabilah tersebut memiliki pimpinan, pemimpin yang pemimpin itu menyimpang waliyadubillah dan kemudian merusak, diikuti oleh pengikutnya, sehingga satu kabilah, satu suku terikut semuanya. Dan ini akan nampak dan jelas kabilah apa itu akan terjadi, ada pengaruhnya di dunia Islam. Ini kalau menurut pendapat, dibawa pendapat satu kabilah tertentu. Namun kata beliau, yang dimaukan, yang nampak adalah jenis, bukan satu kabilah dari kabilah-kabilah yang ada, satu suku dari suku-suku yang ada. Namun jenis kabilah orang dari suku ini, kemudian akan membentuk satu hai, satu kampung tersendiri, menyerupai kabilah, menyerupai suku, kumpul di situ. Nah, tapi mereka bergabung dengan orang-orang musyrik, tinggal di negeri-negeri musyrikin, tinggal di negeri-negeri kafir, satu komunitas. Padahal ikhwan yazakumullah, mereka sebelumnya tinggal di negeri-negeri Islam. Sementara hukum sebenarnya orang yang tinggal di negeri kafir adalah wajib bagi dia hijrah dari negeri kafir tersebut, manakala dia tidak bisa menegakkan syiar-syiar agama. Kalau dia masih bisa menegakkan syiar-syiar agama di situ, maka mustahab hukumnya, sunnah untuk dia tetap hijrah. Nah, kecuali orang-orang tertentu yang diberikan kekhususan ketika keberadaannya di situ akan memperkuat, memperkokoh keberadaan kaum muslimin dengan bisa menegakkan syiar agamanya. Sementara kaum muslimin ada tinggal di situ. Kalau posisinya tidak bisa menegakkan syiar-syiar agama, sholat tidak boleh, azan tidak boleh, yang muslimahnya tidak boleh mengenakan busana muslimah, tidak boleh memakai atribut-atribut Islam menurut mereka, tidak boleh berjenggot, nah, tidak boleh pakai jubah misalnya, maka yang demikian keadaannya wajib hijrah ke negeri Islam. Lah ini sudah tinggal di negeri Islam, kok malah justru gabung dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik di negeri-negeri mereka. Ini min alamatis sa'ah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Karena Rasulullah SAW menyatakan, wala takumus sa'ah hatta yalhaqo fi'amun au hayyun min ummati bil musyrikin. Tidak akan tegak hari kiamat hingga adanya kabilah suku dari umatku ini bergabung dengan orang-orang musyrik. Naam. Yang aneh ada tokoh-tokoh yang menisbahkan dirinya sebagai duat, da'i, nah, penyeru agama. Mereka mengkafirkan negeri-negeri kaum muslimin hanya karena sebagian hukum-hukum Islam tidak diterapkan di negeri tersebut. Nah, mencap negeri-negeri muslimin itu kafir, tauhid. Nah, menurut tudingan mereka, sehingga mereka keluar dari negeri-negeri yang mereka hukumi tauhid kafir itu tadi, justru tinggalnya di negeri kafir. Nah, tinggal di Inggris. Tanya. Seperti Muhammad Surur Zainul Abidin. Nah, yang nisbah kepada dia paham Sururi. Ikhwani dulunya, Ikhwanul Muslimin, kemudian mengenal dakwah Salafiyah Ahli Sunnah, kemudian berguru ke sebagian masyayikh, sebagian ulama Ahli Sunnah. Kemudian setelah itu mereka berdakwah. Dia berdakwah. Di saat berdakwah itulah penyimpangan demi penyimpangan muncul. Penyakit ikhwani, pemahaman ikhwanul musliminnya muncul. Di antaranya adalah pemahaman takfir, mengkafirkan, yaitu negeri-negeri kaum muslimin. Karena menganggap sebagian hukum-hukum Islam tidak diterapkan di negeri-negeri Islam tersebut. Ini penilaian mereka, menilai, mengklaim, menuduh sebagian negeri-negeri kaum muslimin sebagai negeri kafir. Justru dia milih tinggal nyata-nyata di negeri kafir. Hanya sekedar karena mendapatkan hak keamanan tinggal di situ. Nah, ini aneh, keanehan yang terjadi. Ikhwanul jazakumullah. Di negeri-negeri kafir mereka banyak yang menjunjung tinggi tentang paham liberalisme kebebasan, termasuk Inggris. Di situ ada, tinggal sembarang agama ada semua. Dengan aturan-aturan yang ditentukan oleh negara tersebut. Tentunya tidak bebas menjalankan syariat Islam sebagaimana di negeri-negeri kaum muslimin. Nas'Allah salamah wal afiyah. Hati-hati. Sebagian umat Islam terkena virus, yaitu bangga, membanggakan, memuji, mengunggulkan perkara-perkara yang didapati oleh mereka di negeri-negeri kafir. Nah, perkembangan di negeri-negeri kafir, teknologinya misalnya, perkembangan ekonominya misalnya, perkembangan kemakmurannya misalnya, kemajuannya misalnya, itu kemudian menggoda sebagian umat Islam, kaum muslimin, apalagi yang punya modal. Kemudian lebih mereka memilih tinggal di negeri-negeri kafir. Na'udzubillah. Nah, makanya sampaikan, hukum hijrah itu tetap berlaku. Sampai hari kiamat tetap wajibnya hijrah. Min biladil kufri ila biladil Islam. Dari negeri kafir ke negeri Islam. Bukan sebaliknya, pindah dari negeri Islam ke negeri kafir. Qala rahimahullahu ta'ala, qawluhu wa hatta ta'budu fi'amun min ummatil awsan. Dan hingga ada segolongan dari umatku, mereka menyembah berhala. Ini diantara juga tanda-tanda dekatnya kiamat. Akan ada sekelompok, segolongan dari kaum muslimin, umatnya Rasulullah SAW, umatul ijabah, umat Islam, malah nyembah berhala. Qala rahimahullah, al-fi'amu al-jama'at. Fi'am adalah jama'at, kelompok-kelompok, golongan-golongan. Artinya bukan satu dua orang, banyak orang. Wahada waqa'a, dan ini telah terjadi. Fafi kulli jihatin min jihatil muslimin mayya'buduna al-kubura wa yu'adzibuna ashabaha wa yas'alunahum al-hajati wa raghabati wa yaltaji'una ilaihim. Ini telah terjadi pada setiap arah atau setiap tempat, dari tempat-tempat kaum muslimin ada saja orang-orang yang mereka menyembah kuburan, mengagungkan orang-orang yang sudah dikubur, meminta kepada mereka untuk dipenuhinya hajat mereka, keinginan-keinginan mereka, cita-cita mereka. Wa yaltaji'una ilaihim, mereka menyandarkan diri kepada orang-orang yang sudah dikubur tersebut untuk terpenuhnya kebutuhan, keinginan, terlaksananya cita-cita, hajat-hajat mereka. Wa fi'amun ailaisu ahya, fi'am bukan ahya, bukan kampung-kampung kabilah-kabilah. Faqat yakunu badu min kabilah, bisa jadi sebagiannya dari kabilah suku tertentu. Wa badul akhar min kabilah, yang lainnya ada dari suku yang lain. Fayastami'un, kemudian berkumpul. Nah, ini di negeri kita sendiri kita sudah mendapati kenyataan tersebut. Berhala-berhala, sembahan-sembahan selain Allah dijadikan oleh manusia. Ada yang bentuknya orang-orang yang sudah meninggal yang dinamai dengan wali-wali. Nah, mursyid-mursyid, kutub. Nah, sunan-sunan. Ada yang digelari dengan romo, kiai dan sebagainya, sudah meninggal-meninggal itu diagungkan, dijadikan kuburan-kuburan mereka sebagai tempat yang dilaksanakan berbagai ritual pengagungan dengan tujuan masing-masing. Ada yang minta cita-citanya dikabulkan, hajatnya dipenuhi, bahkan datang cari nomor togel. Nah, ke kuburan-kuburan itu. Ada yang berbentuk pohon besar, ada yang bentuk batu prasasti, ada yang bentuk gua-gua, ada yang bentuk mata air, ada yang berbentuk laut, gunung, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Mereka mengadakan prosesi-prosesi penyembahan. Nah, mengadakan ritual-ritual persembahan. Memberikan sesaji-sesaji. Ini terjadi. Ikhwan wa jazakumullah. Ada yang sebagian dengan sebab teguran dari Allah terjadi tsunami, sebagian sadar. Ada yang malah menjadi-jadi. Oh, ini ritualnya, persembahannya ada yang kurang. Merasa ada yang kurang, gara-gara kurang ini. Apa sebabnya ini kok mestinya bisa menahan kemarahan, balak malapetaka, kok ini terjadi, ini ada yang kurang. Sebagian mereka justru ya ini menuduh ahlu tauhid, ini gara-gara ada pihak-pihak yang gak mau, ada pihak-pihak yang gak mau ikut serta, ada yang pihak-pihak yang gak mau kontribusi. Nah, urunan saja gak mau katanya. Mereka ngadakan persembahan itu, saya punya teman ya ikhwan, ditarikin itu per kakak itu untuk mengadakan persembahan itu, beli kerbau atau sapi. Nah, kemarin baru dihubungi ikhwa di Kalteng sana, tinggal di daerah ya ini orang-orang masih punya keyakinan animisme, dinamisme, memberikan persembahan kepada arwah-arwah nenek moyang mereka. Kalau sudah harinya, keliling dari rumah ke rumah, urunan untuk dibelikan hewan. Dulu yang disembelih orang. Nah, disembelih orang dulu. Jadi kalau ada orang di situ selain suku di situ, awas, hati-hati. Nah, mesti ada yang hilang itu. Ada yang hilang. Ada sebagian bahkan sadis yang dicari lah perempuan yang masih gadis. masing-masing lah. Untuk disembelih di, yakni teteskan darahnya itu di batu yang mereka anggap itu prasasti mereka yang, kalau tidak demikian nanti akan terjadi malapetaka di kampung tersebut diyakininya. Akhirnya setiap kali mau perayaan itu, polisi mesti jaga-jaga itu, aparat jaga-jaga, karena ini mesti makan kurban ini. Nah akhirnya ketua-ketua adatnya kumpul, rapat, jangan manusia sekarang, diganti hewan. Akhirnya mereka semedi, ngadakan apa hewan yang diminta oleh itu leluhurnya atau arwah-arwah itu. Nah, cuma sekarang untuk beli hewan itu urunan, perkaka. Sehingga Eva tanya, bagaimana ini mensikapinya? Ya gak boleh. Jelas-jelas acara kesyirikan, apalagi dosa biasa saja kita gak boleh ta'awun. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Nah terus bagaimana? Ya di lobi. Ya di lobi, intinya tidak ikut berperan andil dalam acara itu. Tapi kalau acara-acara yang lain, bersih desa misalnya, kerja bakti, gotong royong, nah itu intinya disampaikan baik-baik supaya ketika nanti mereka tahu, supaya nanti tidak lagi diminta lagi, oh sana itu enggak mau nyumbang itu memang. Nah tapi mereka sudah ngerti, oh enggak nyumbangnya itu bukan berarti mereka enggak mau acara-acara yang lain. Kalau acaranya kerja bakti misalnya, benahi selokan atau merapikan jalan, tetap aktif andil. Nah ini penting calon dai-dai mensikapi yang demikian. Nah kalau sudah ngerti, berikut-berikutnya itu enak. Oh nanti sudah enggak didatangi lagi, enggak diminta lagi. Dengan cara sebaik-baiknya supaya tidak timbul fitnah. Seiring dengan itu, dakwah harus ditegakkan. Dakwah harus ditegakkan. Nah, supaya harapannya acara yang demikian nantinya hilang. Harus ada usaha, tidak hanya sebatas doa, usaha, dakwah, sampaikan person-person. Tidak mesti harus ngundang di bentuknya tablik akbar. Enggak datanglah tablik akbar penyelenggaranya Salafiyun. Mereka agamanya aja lain, pahamnya lain. Terus ya, sampaikan dakwah, tidak mesti dakwah itu lewat tablik akbar. Nah, antum ada ngobrol sama orang kampung, sampaikan al-haq dengan cara yang baik, bahasa yang baik, insyaallah. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan, insyaallah. Demikian ikhwan jazakumullah. Nah, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ikhwan jazakumullah, dan ini pasti terjadi, namun yang demikian ini bentuknya tahdzir, bukan berarti kita kemudian menyetujui hal tersebut terjadi. Nah, sama halnya menyebutkan tentang ayat atau hadis yang menyatakan adanya orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya, itu memang terjadi, akan ada orang yang ngakunya Islam tapi meninggalkan sholat. Bukan berarti kita menyetujui orang yang meninggalkan sholat, apalagi kita sama. Jangan. Sama halnya di sini. Ini bentuknya adalah tahdzir, sehingga menjadi tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Munculnya golongan-golongan, sekelompok orang dari umatnya Rasul alaihi salatu wasalam menyembah berhala. Menyembah berhala. 6. Baik, ini sebagian lafaz hadis ini kita sudah baca sarahnya. Insyaallah kita lanjutkan pada kelanjutan lafaz hadis pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Naktai bihadza qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.